sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya. Sebelum kenal dirimu, sebelum jumpa dirimu, kau sering datang dalam mimpiku. Kata hatiku selalu membisik, kau adalah milikku. Biar lama pun ku tunggu saat kedewasaanmu, dan ku tak pernah jemu menantimu. Di saat ku sendiri, ku bayangkan wajahmu. Terkadang ku berilusi tentang di kau dan aku.